Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari dengan jamuan yang cukup istimewa. Apa kemarin jamuannya itu? Tela goreng. Bukan ya? Tamrun wa rutabun wa busrun ya. Ada kurma kering, ada kurma basah, ada kurma setengah matang, ditambah lagi adonan gandum yang dicampur dengan daging kambing muda, ditambah lagi ya kambing guling muda. Oh, ya. Cocok itu pas hangat-hangat. Apalagi pas hangat-hangat gini nih makan kambing, wah mantap gitu ya. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya selesai ya menikmati jamuan dan hidangan yang disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, maka kemudian beliau mengatakan atau beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi inna hadha huwa an-na'imu alladhi tus'aduna anhu yawmal qiyamah fa idza asabtum mithla hadha fa darabtum bi aydikum fihi faqulu bismillah فَإِذَا شَبِئْتُمْ فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَا. Ya. Setelah beliau makan dan selesai, lalu kemudian bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala, هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Makanan yang barusan kita makan tadi, yang selesai kita makan, adalah salah satu di antara kenikmatan yang kelak pada hari kiamat kalian atau kita semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabtum mithla hadza fadribtum bi aydikum fihi faqulu bismillah. Kalau makanan itu sudah dihidangkan kepada kalian, sebelum kalian makan, bersihkan atau cucilah tangan kalian terlebih dahulu. Ya. Fakulu bismillah. Lalu kemudian bacalah bismillah. Fa'idha syabi'tum, kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah kenyang, fakulu alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama alaina fa afdhala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membuat kita kenyang, dialah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita, fa afdhala, sehingga kita diberikan keutamaan atau kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya ya yang telah diberikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini begitu mulia memberikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Ya, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hadis yang ya yang maka satu kenikmatan yang sekecil apapun itu, bahkan dalam hal ini adalah kenikmatan nikmat makan, dalam hadis ini yang cukup singkat ini Rasulullah memberikan adab tata cara kita makan. Cuci tangan dulu. Ternyata juga sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Selesai makan, dan kalau kita kenyang, kemudian kita berdoa alhamdulillahilladzi asba'ana wa an'ama alaina fa afdhala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang membuat kita kenyang. Ya. Dan alhamdulillah kenyang. Coba kalau enggak kenyang repot kita. Ya. Maka bahaya itu kalau makan enggak kenyang-kenyang, ini ada sesuatu yang bermasalah. Ketika kita merasa kenyang, berarti itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kesempurnaan organ tubuh kita, dan apa, organ tubuh kita berjalan atau pencernaan dan lain sebagainya itu normal, itu subhanallah, itu sudah satu kenikmatan yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin atau pada umumnya ya umat manusia di muka bumi. Kan pengennya tuh nikmat tuh yang kelihatan gitu ya. Paciru depan rumah gitu. Rumah gede gitu. Istri solehah. Tapi sebetulnya kenikmatan yang luar biasa yang kadang kita lupa adalah yang ada dalam anggota badan kita ini. Coba kalau seandainya salah satu organ itu tidak berjalan, wah sudah repot itu. Repot sekali. Maka tadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, itu ada satu kenikmatan, dan kenikmatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dan kita tentunya perlu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang sampai detik hari ini bisa kita nikmati. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, kesempurnaan organ dalam tubuh kita ini, sehingga kita makanan-makanan yang kita cerna, yang kita makan itu bisa dicerna dengan baik. Ya, kalau tidak dicerna dengan baik kan repot. Ya, makan rambutan, keluarnya manusia rambutan kan repot. Ya luar biasa. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah bersabda itu dengan jamuan yang luar biasa yang diberikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, lalu kemudian ya beliau berkata kepada Abu Ayyub, "I'tina ghadan." Wahai Abu Ayyub, besok kamu datang ke rumah saya gantian. Tapi sepertinya Abu Ayyub tidak mendengar itu, lalu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an diulangi lagi. Ya, Umar mengatakan, "Inna nabiyya ya'muruka an ta'tiya ghadan ya Abu Ayyub." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyuruhmu untuk besok, ya, besok kamu datang ke rumah beliau. Maka Abu Ayyub mengatakan, "Sam'an wa ta'atan li Rasulillah." Ya, saya mendengar dan saya taat dengan apa yang ya diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-ghadu dhahaba Abu Ayyub ila an-nabi alaihi salatu wassalam fa'atahu walidatan kanat takhdimuhu. Ya. Pada hari berikutnya Abu Ayyub Al-Ansari datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak bisa menjamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan jamuan makan kepada Abu Ayyub. Tapi sebagai bentuk terima kasih karena kemarin sudah dijamu, maka kemudian yang dimiliki oleh Rasulullah pada waktu itu adalah seorang budak wanita. Maka kemudian ya budak wanita ini dihadiahkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan budak itu, kemudian beliau sambil bersabda, "Istausu biha khairan ya Aba Ayyub. Fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana." Saya wasiatkan kepadamu wahai Abu Ayyub agar engkau berbuat baik kepada budak wanita ini. Karena selama budak wanita ini tinggal bersama kami, ya, tidak kami dapati dari dirinya kecuali kebaikan semua. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmat Subhanahu wa taala. Hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, itu kita berusaha untuk memberikan balasan semampu yang kita miliki. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam memberikan suri teladannya kepada kita tidak tanggung-tanggung. Walaupun beliau tidak bisa menjamu makanan, menyembelih kambing muda, karena beliau ya apalagi kurma, dan beliau tidak punya kurma itu, pohon kurma apalagi karena beliau pendatang ya di kota Madinah. Tapi yang beliau punya adalah seorang budak wanita yang solehah, itu kemudian yang diberikan kepada Abu Ayyub sebagai bentuk balasan terima kasih. Ya. Nah ini subhanallah, ya, ini begitu mulianya syariat agama ini yang dicontohkan oleh ya suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kisahnya kan sebetulnya kan sangat apa ya, kisahnya sebelumnya itu sangat menyedihkan karena Rasulullah kelaparan, Abu Bakar kelaparan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga lapar, sangat lapar sekali, akhirnya datang kepada Abu Ayyub. Oh ya, Abu Ayyub orangnya dermawan, lalu disuguh dengan jamuan yang luar biasa itu. Maka sebagai bentuk syukur, ini sebagaimana ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya barang siapa ya tidak orang tidak malam yaskurillah, atau dalam sabda beliau, barang siapa yang malam yaskurinas lam malam yaskurinas lam yaskurillah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia atas kebaikan yang ya dia sampaikan atau berikan kepada kita, maka dia ada kemungkinan sulit untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kita ini bersyukur ini harus dipaksa dulu kan. Apakah hari ini sudah bersyukur, Mas? Sudah belum? Pura-pura. Bersyukur tuh. Ya, makasih Mas ya. Saya dulu dikasih dah. Terima kasih duluan. Ya. Cepetan nih, udah terima kasih belum dikasih-kasih. Ya. Ini. Wah, Masya Allah. Ini subhanallah, ini sepele tapi menguatkan hubungan ya apa ukhuwah Islamiyah, persatuan dan persaudaraan sesama kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Abu Ayyub membawa, dan jangan dibayangkan bahwa syariat agama ini begitu kejam terhadap budak, tidak ya. Ya, syariat budak, dan kita pernah sebutkan bahwa budak dalam Islam itu didapat ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang atau musuh-musuh Islam. Ketika mereka kalah kemudian menjadi tawanan, itu menjadi budak pada waktu itu, dan itu syariatnya ada, tapi sekarang ya budak ini kemudian dihilangkan. Ya, tidak ada. Ya. Dan jangan dianggap pembantu itu budak. Ya, itu salah juga. Ya. Dan mohon maaf ya, mungkin saya enggak perlu sebutkan di sini, karena beberapa tenaga kerja wanita kita yang bekerja di Arab Saudi, sebagian orang Arab masih menganggap dia adalah budak. Makanya wajar seandainya pemerintah kita menutup untuk mengirimkan tenaga kerja itu, ya karena memang secara hukum syariat kan tidak boleh wanita pergi sendirian jauh meninggalkan suami. Ya, berarti kalau suaminya normal repot itu kan, ditinggal istri 2 tahun, wah sudah kelimpungan itu. Tahu kelimpungan Mas? Emang nggak tahu, ketawa gitu Mas. Secara syariat juga tidak boleh. Kemudian ya sebagian image yang ada di masyarakat di sana itu menganggap ini budak, padahal itu bukan. Mereka bukan budak, mereka adalah pembantu yang datang untuk bekerja dan wajib sebagai majikan untuk memberikan gaji sebagai ya sebagai imbalan dan upahnya dan sesuai dengan keputusan dan kesepakatan yang sudah berlaku. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah sampai hari dan sampai detik hari ini budak itu sudah dihapus. Dan ingat tadi Rasulullah SAW, walaupun budak itu dalam kalau kita membaca buku-buku fikih berkaitan dengan budak, memang budak itu seperti barang dagangan. Bisa dijual belikan, seperti Bilal bin Rabah sebelum beliau masuk Islam kan luar biasa, dijual belikan, dihina, enggak digaji, ibarat seperti barang. Dan subhanallah melalui, dan masya Allah tabarakallah alhamdulillah, melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kemudian Bilal ini dibeli. Setelah dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Ya. Itu ada. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, seandainya ada budak, tapi sekarang sudah tidak ada, itu seperti wasiat beliau kepada Abu Ayyub itu tadi. Ya. Yaitu istausu ya biha khairun wa Abu Ayyub, saya wasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepadanya. Jadi walaupun dia budak, ibarat barang yang boleh diapakan ya terserah dijual belikan, tapi Rasulullah berpesan untuk melakukan dia, karena dia juga manusia, melakukan dia dengan cara yang baik. Ya. Ini juga berlaku, artinya begini, budak yang sama hanya dengan barang dagangan itu pun oleh Rasulullah ya kita diajarkan untuk menghormatinya, memperlakukannya dengan baik. Apalagi seorang pembantu yang derajatnya lebih tinggi dibanding budak, kan gitu. Kan sekarang kalau orang punya pembantu, kan pembantu itu seolah-olah bukan manusia, seolah-olah kerjanya luar biasa, ditekan dan sebagainya, padahal dia juga manusia. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, pembantu yang secara pekerjaan duniawi itu rendah, tapi bisa jadi dia di hadapan Allah lebih mulia karena ketakwaannya. Ada pembantu-pembantu yang setiap malam sholat tahajud, majikannya tidur ngorok, tapi pembantunya sholat tahajud, baca Quran, majikannya gak pernah baca Quran, majikannya sholat sunnah, menjajar rawatib, membaca Quran, bahkan menghafal beberapa ayat, tapi majikannya pergi terus, gak pernah memikirkan akhirat. Ya. Maka kaidahnya dalam agama kita, ya strata pekerjaan serta pendidikan itu tidak menjadi ukuran, yang menjadi ukuran adalah inna akramakum indallahi atqakum, ya sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah apapun pekerjaannya di dunia. Ya. Nah, saya cerita banyak karena antum pada makan, jadi saya belum makan nih, jadi apa-apalah, saya ikhlas. So. Ya. Berikutnya adalah ketika Abu Ayyub Al Ansori ini sudah mendapatkan budak wanita itu sebagai hadiah dari Rasul, kemudian beliau pulang. Sesampainya di rumah, istri beliau bertanya, liman hadihi ya Abu Ayyub? Ini budak wanita ini milik siapa, wahai Abu Ayyub, wahai suamiku? Qala, Abu Ayyub mengatakan, lana, ini milik kita. Manahana iyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadiah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, a'zim bihi min manihin wa akrim biha min minhatin. Ini istri yang solehah. Ketika datang budak itu, apa jawaban istrinya Abu Ayyub? Wahai Abu Ayyub, kalau begitu kita harus sebagai bentuk terima kasih, maka sebagai bentuk kita terima kasih kepada ya, apa karena ini budak ini pemberian Rasulullah, maka kita muliakan Rasulullah. Kita berterima kasih kepada Rasulullah ya karena pemberian ya beliau ya kepada kita dari budak ini. Lalu kemudian kita juga perlu memuliakan budak ini karena budak ini datangnya dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Ummu Ayyub ini mengatakan kita harus menghormati Rasulullah karena beliau memberikan budak ini. Kita juga harus memuliakan budak ini karena ini pemberian dari Rasulullah. Ini kan jawabannya luar biasa. Mungkin bisa jadi kalau hari ini alhamdulillah oleh budak ngepel cepat, bisa jadi gitu. Kalau seorang lumayan kan bisa buat mijeting, ngepel, buat ya nyuci mobil, gosok kamar mandi lama gak dibersihin gitu kan. Apalagi ini genteng pas bocor lumayan naik atas. Bisa jadi, tapi apa? Ummu Ayyub tidak. Ya sebagai seorang wanita istri yang solehah tentunya ketika mendapatkan itu justru kita harus memuliakan budak ini. Maka Abu Ayyub mengatakan waqad ausana biha khairan, wahai istriku, ketika Rasulullah memberikan budak ini kepada kita, beliau mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada budak ini. Faqalat wa kaifa nasna'u biha hatta nunaffidha wasiat Rasulillah. Wahai kakanda tercinta, guyang-guyang wis dipucuk. Mana Mas Tawali dalam wahai kakak anda tercinta, wahai suamiku, bagaimana caranya kita ini mau berbuat baik kepada budak ini agar kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah tadi. Ini kan wasiatnya tidak main-main, bukan hanya wasiat yang keluar dari mulut manusia biasa, tapi wasiat yang keluar dari mulut orang yang paling mulia di muka bumi ini dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kan itu berat. Beratnya luar biasa. Ya. Kan ini berarti harus kita mengemban amanah wasiat ini harus segera ditunaikan. Bagaimana caranya? Faqala wallahi, kata Abu Ayyub ketika ditanya oleh istrinya itu, beliau mengatakan wallahi la ajidu li wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha khairan min an utiqaha. Cantik sayang cintaku, gitu kan? Abu Ayyub mengatakan pada istrinya, tidak ada cara yang terbaik untuk kita memuliakan budak ini, dan tidak ada cara yang tepat untuk kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah kecuali dengan cara memerdekakan budak wanita ini. Faqalat hudita ila sawab fa anta muwaffaqun tsumma ataqaha. Kata istrinya, setuju Pak nih. Ya gitu ya. Nah, betul itu. Ya ini memang cara yang terbaik untuk menjalankan wasiat Rasulullah dan kita berbuat baik kepada budak wanita ini adalah kita merdekakan dia sehingga dia menjadi wanita manusia mulia seperti kita yang tidak disuruh-suruh, tidak ditekan dan sebagainya. Ya, artinya apa? Wanita merdeka yang tidak dijual belikan. Subhanallah. Oh, ya. Ini sekelumit dari kehidupan rumah tangga ya Abu Ayyub Al Ansori ya radhiyallahu taala anhuma, karena dengan istrinya ya yang cukup luar biasa ya memberikan pelajaran terbaik bagi kita, diawali dari bagaimana mereka menjamu Rasulullah selama 7 bulan ya. Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub dan Rasulullah berbuat baik kepada Rasulullah. Rasulullah ketika datang ke rumahnya dijamu dengan begitu mulia. Bahkan Abu Ayyub menyisakan makanan khusus untuk Rasulullah. Ya. Dan luar biasa ya perilaku ya suami istri Abu Ayyub dan istri beliau Ummu Ayyub radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sekelumit kisah kehidupan Abu Ayyub di saat ya di kota Madinah dan dalam kondisi aman. Ada kisah yang lain yang cukup membuat orang terheran-heran dan takjub ya dengan Abu Ayyub Al-Ansari, dan itu kejadiannya ya dalam kondisi peperangan. Ya. Kalau dalam kondisi aman, sikap beliau luar biasa seperti itu. Bagaimana dalam kondisi perang? Ya, pengen tahu nggak? Nggak ya? Kalau nggak ya sudah selesai. Sebagian besar hidupnya Abu Ayyub Al-Ansari dalam biografi yang ada, ya kalau ya kita melihat itu bahwa Abu Ayyub Al-Ansari itu, radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak pernah absen dari ya terjun ke medan jihad ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, peperangan yang ya melawan musuh-musuh Islam itu, di situ mesti ada Abu Ayyub Al-Ansari ya. Itu di zaman Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah pun beliau radhiyallahu ta'ala anhu ikut dalam peperangan, baik itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ya, di zamannya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, di situ juga ada Abu Ayyub. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, di situ juga ada Abu Ayyub dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di zamannya Ali bin Abi Thalib juga beliau ikut dalam ya medan jihad, termasuk juga ya di zamannya ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kisah yang ya, yang ini yang sangat masyhur dari kehidupan Abu Ayyub Anshari adalah di saat beliau menjadi salah satu pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ya berangkat untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya. Dan itu terjadi ya pada tahun, ada yang menyebutkan riwayat 48 Hijriah, pada tahun 48 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 52 Hijriah. Ya. Dan dalam sejarah Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan di saat beliau menjadi gubernur di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, jadi ketika khalifah, kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an di Madinah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu dikirim oleh Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur di Damaskus. Di zaman itu pula, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur, di zaman itu ya pertama kali ya dalam catatan sejarah kaum muslimin ya melakukan peperangan dengan menyeberang lautan. Ya. Dan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ini ya memulai adanya ya bukan TNI ya, tapi ya kalau TNI gitu tentang angkatan laut enggak gitu ya. Ada ya, di zaman itu ya mulai ada kaum muslimin yang menjadi pejuang-pejuang pasukan-pasukan di angkatan laut gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, maka sudah tidak asing bagi beliau dan sudah biasa ya melakukan peperangan dengan ya medan laut. Ya. Bahkan beliau juga sudah mulai membangun pangkalan-pangkalan militer ya di pinggir-pinggir laut. Ya. Dan itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita tahu Konstantinopel itu di mana? Nggak tahu nih Pak, yang muda Pak, maksudnya anak muda nggak tahu maksudnya di mana, bingung. Turki. Ya kalau kita melihat peta dunia dari Jazirah Arab, ya dari Madinah ke Turki kan nggak mungkin berenang. Kan nah, dibatasi dengan laut, maka menyeberang. Ya, menyeberang lautan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, ya tidak lain adalah Turki. Jadi Turki ini punya sejarah yang cukup panjang. Ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasulullah juga pernah, bagaimana pernah kita sebutkan, Rasulullah juga pernah menyiapkan pasukan ya 12.000 pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Kalau biasa namanya perang apa waktu itu? Perang Yarmuk atau perang Tabuk, lupa saya. Tabuk kalau salah ya. Ada yang tahu? Hah? Perang Tabuk. Dan itu Allah berikan kemenangan karena Rasulullah mengatakan saya itu diberikan kemenangan oleh Subhanahu wa taala 1 bulan sebelum pasukan kaum muslimin datang ke Romawi untuk mengalahkan orang-orang Romawi. Tapi bukan di Konstantinopel, maaf, itu di Romawi, di Syam waktu itu. Dan Konstantinopel kan dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya. Pada waktu itu. Ala kulli hal, kita kembali ke sini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ini, ya menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Di antara pasukan yang ikut dalam peperangan ini adalah Abu Ayyub Al-Anshari. Dan usia beliau pada waktu itu ya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Sekitar 80 tahun. 80 tahun tidak terlalu tua, gimana sih? Jadi usia Abu Ayyub Al-Anshari ketika beliau ikut dalam ya peperangan untuk menaklukkan Konstantinopel itu usia beliau 80 tahun. Subhanallah ya. Kita yang muda aja enggak tahu nih, aduh belum nikah, Mas. Masuk mau ikut perang. Rugi dong. Pikirannya mungkin masih kuliah belum kelar nih, masuk kita ikut berjihad ya. Misalnya, misalnya tuh. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari pada usia yang 80 tahun yang cukup sepuh ya, sudah tua, itu beliau ikut dalam rombongan itu. Dan pada waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan tidak berangkat, tapi beliau mengirim atau mengangkat putra beliau Yazid bin Muawiyah sebagai panglima yang memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut. Oleh karena itu pada waktu itu jamaah sekalian, Muawiyah bin Abu Sufyan melalui putranya, panglimanya pada waktu itu Yazid bin Muawiyah, maka Yazid punya strategi membagi pasukan menjadi dua, pasukan yang melalui jalur laut dan pasukan yang ya melalui jalur darat. Dan dalam catatan sejarah, pasukan yang melalui jalur laut itu dipimpin ya oleh panglima namanya Busr Ibnul Arta'ah, kemudian pasukan dari jalur darat itu dipimpin oleh Sufyan bin Auf Al-Azdi. Ya. Bukan saya ya. Sufyan bin Auf Al-Azdi pakai Z ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini masuk pada pasukan yang melalui jalur darat. Ya, melalui jalur darat. Jamaah sekali yang dirahmati Subhanahu wa taala, sesuatu yang membuat heran pada waktu itu adalah dengan kondisi dan usia yang sudah sepuh ya, pada usia 80 tahun, beliau ingin sekali tetap ya bergabung dengan pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi dalam perjalanan ya dari kota Madinah ya menuju ke Turki, ke Konstantinopel, ya Abu Ayyub Al-Ansari di pertengahan jalan beliau mengalami sakit ya. Hatta maridu Abu Ayyub maradhan aq'adahu an muwasalatil qital. Artinya beliau mengalami sakit yang cukup parah yang tidak memungkinkan ya beliau untuk melanjutkan dan ikut berperang ya ke Konstantinopel. Karena sakitnya Abu Ayyub ini didengar oleh panglima Yazid bin Muawiyah, kemudian Yazid datang dan berkunjung kepada Abu Ayyub dan mengatakan, "Laka min hajatin ya Abu Ayyub." Apa yang kau butuhkan wahai Abu Ayyub? Ya. Faqala, Abu Ayyub mengatakan, "Iqra anni salama ala junudil muslimin." Abu Ayyub mengatakan, "Sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin." Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, "Yusikum Abu Ayyuba an tughilu fi ardhil aduwi ila abadi ghayatin wa an tahmiluhu ma'akum wa an tadfinuhu tahta aqdamikum inda aswaril Konstantiniyah." Sampaikan salamku kepada seluruh kaum muslimin, seluruh pasukan kaum muslimin, dan sampaikan kepada mereka bahwa Abu Ayyub berwasiat agar mereka, yaitu pasukan muslimin, memandu itu dipandu, diangkat gitu ya maksudnya, membawa Abu Ayyub sampai tempat terdekat di benteng Konstantinopel. Wa an tahmiluhu ma'akum wa an tadfinuhu tahta aqdamikum inda aswaril Konstantiniyah, dan sampaikan kepada pasukan kaum muslimin agar mereka memakamkan jasad Abu Ayyub di bawah kaki-kaki mereka di samping benteng Konstantinopel. Ini wasiatnya Abu Ayyub sebelum wafat. Ya. Beberapa saat kemudian Allah kemudian, ya, memanggil beliau dan beliau pun wafat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam peperangan penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ini belum berhasil. Ya, belum berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Itu selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awwalu Rasulullah bersabda, awwalu jaisin min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Ya. Rasulullah mengatakan pasukan pertama yang berperang untuk menaklukkan kota Kaisar, yaitu kota Romawi yang tidak lain adalah Konstantinia ini, maghfurun lahum, mereka adalah pasukan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya isyarat kenabian sebelum wafatnya Rasulullah bahwa kaum muslimin suatu saat akan melakukan Konstantinopel, dan Rasulullah memberikan isyarat kenabian, dan ini adalah satu mukjizat. Pasukan yang pertama yang tidak lain adalah pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah mengatakan awwalu jaisin yaghzu madinata Qaisar maghfurun lahum. Ya. Pasukan pertama yang akan menaklukkan Konstantinopel atau negeri yang dikuasai oleh Kaisar Romawi, pembesar Romawi, semua pasukannya maghfurun lahum, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keutamaan. Dan Rasulullah dalam sabda beliau dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan mereka tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya. Tapi yang luar biasanya di sini adalah semua pasukan yang ikut ya dalam penaklukan Konstantinopel yang pertama itu mereka diampuni oleh Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Seandainya kita masuk pasukan itu, wah, senangnya raumam. Kan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ingin? Enggak usah menikah, enggak apa-apa, yang penting Allah ngampunin kita kan. Ya enggak, Mas? Enggak ada hubungannya ya. Dan akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, istajaba junudil muslimin li raqbati sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karru ala jundil aduwil qarrata ba'dal qarrati hatta balagu aswaral Konstantiniyati wa hum yahmiluna Aba Ayyuba ma'ahum wa hunaka haffaru lahum qabran wa warawhu fihi. Yazid bin Muawiyah, karena ini adalah wasiat dari sahabat Rasulullah yang mulia yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, maka Yazid bin Muawiyah menyampaikan wasiat itu kepada seluruh pasukan. Abu Ayyub menyampaikan salam kepada kalian semua, dan Abu Ayyub detik-detik menjelang wafat beliau berwasiat agar kita membawa jasad beliau ini sampai ya tempat yang paling dalam, paling dekat dengan benteng Konstantinia. Ya. Maka ini wasiat beliau, dan saya perintahkan kepada kalian untuk menjalankan wasiat. Ya. Sam'an wa ta'ah, kalau sudah ada pemimpin mengatakan ya sudah pasukan mereka. Maka di sini disebutkan wa qarru 'ala jundil aduwi karrata ba'da karratin. Maka semua kaum muslimin berjibaku. Ya, menjalankan perintah Yazid bin Muawiyah untuk ya mengemban amanah wasiatnya Abu Ayyub, mereka berjibaku ketika berperang itu karena melawan musuh-musuh. Kalau ada yang meninggal terbunuh, kemudian yang lain mengangkat jasad itu. Jangan sampai jasad ini terjatuh, jangan sampai jasad ini ya apa namanya terbengkalai begitu. Jadi kalau ada yang membawa kayak sambil berperang itu membawa jasad, memandu ya jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk sampai kepada ya tempat terdekat ya dari benteng Konstantinopel. Ya, luar biasa jemaah sekalian yang dimana Subhanahu wa taala, dalam kondisi perang seperti itu ya umat-umat atau generasi ya dari umat ini sebelum kita, mereka memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap mengemban amanah walaupun nyawa di depan mata. Artinya nyawa kan hilang di depan mata. Itu kan mereka yang satu meninggal, yang lain kemudian memakamkan jasad itu, sampai kemudian ya mereka memakamkan ya Abu Ayyub Al-Ansari di samping benteng ya Konstantinopel. Ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir ya yang menarik dari biografi Abu Ayyub Al-Ansari, dan tentu di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan di awal biografi sebelum ini saya bacakan di zamannya Muhammad Al-Fatih ya, yang dia adalah panglima perang kaum muslimin, dan beliau melalui kepemimpinan beliau Konstantinopel ini bisa direbut. Dan di saat sebelum ya Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel, beliau mencari terlebih dahulu mana ya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia ya, yang beliau orang Madinah tetapi ternyata makamnya ada di Turki. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.